Mitra bisnis agar sekolah tinggi ekonomi dan bisnis yang dipimpinnya tidak sampai terpengaruh oleh tren penurunan kualitas pendidikan di tanah air, Kwik Yanggi telah mempersiapkan strategi khusus, yaitu dengan mengadakan dan membagikan materi-materi khusus yang merupakan rangkuman dari berbagai textbook perkuliahan guna memberikan kepastian bahwa para mahasiswanya mendapat bahan kuliah yang baik, lengkap serta mendalam dan terhindar dari kesalahan penafsiran teori dalam proses pembelajaran. Dan untuk melanjutkan bahasan atas strategi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Baik Pak Kwik, apakah dengan metode itu, Kwik Yanggi School of Business jadi memiliki diferensiasi dalam hal menjaga kualitas? Memang, diferensiasinya kita berani membukukan apa yang kita kuliahkan dan boleh dilihat siapa saja. Semua dosen, semua apa universitas kalau berminat dikasih, saya memang malah memberikan. Yang bersahabat ya Prasetya Mulia, Atmajaya segala, tapi nggak ada respon tuh sampai sekarang. Nah Pak Kwik, apakah metode itu tidak menghambat kreativitas mahasiswa Bapak dalam pencarian textbook perkuliahan mereka? Kalau textbook kan tidak perlu kreativitas, textbook kan ya textbook. Mereka kan nggak boleh nyari. Kalau textbook yang lengkap-lengkap itu kan namanya buku wajib. Buku wajib, mereka nggak boleh nyari-nyari. Nah buku wajibnya itu karena sudah terbiasa menggunakan misalnya kalau akuntansi itu buku Amerika yang ditulis oleh Weiland dan Kiso, itu pakai saja terus itu. Pakai saja terus, ini adalah buku yang isinya sama tetapi lain gitu, soal-soalnya lain. Apakah maksud Bapak contoh kasusnya yang lain? Iya contohnya lain, kasusnya itu kan setiap buku kan ada contoh-contohnya. Dan ini menurut satu sistematik tersendiri. Lantas apa harapan Bapak saat merancang metode ini Pak Kwik? Supaya mereka mempunyai buku teks yang lengkap dalam bahasa Indonesia. Karena sekarang ini tidak ada yang dalam bahasa Indonesia. Yang ada bahasa Indonesia terjemahan, kalau membaca terjemahannya tambah kacau. Karena salah semua itu. Misalnya gini ya, iron stock. Iron itu kan besi. Stock itu persediaan barang. Iron stock adalah persediaan barang minimal yang harus ada di dalam pabrik. Sebab kalau tidak bisa berhenti pabrik itu. Gitu. Itu diterjemahkannya sebagai stok besi. Gimana? Ironnya itu diterjemahkan harafiah besi. Gitu. Jadi ya kita tulis sendiri aja dalam bahasa Indonesia yang benar. Demikian Kwik Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.